bernyanyi-nyanyi. La la la la, la la la la, la la la la, la la. Hari ini ku dapatkan cerita tentang bunga, ku dapatkan cerita tentang cinta. Surya pagi, pagi ini ku dapat berlagu-lagu. La la la la, la la la la, la la la la, la la. Pagi ini kicau burung-burung turut bernyanyi, tinggalkan hujan dan badai semalam. Pagi cerah, fajar merekat dan kemilaunya surya, seiring kicaunya burung bertambah, mendendangkan lagu, lagu bahagia tentang kehidupan alam ini. Dan badai semalam, pagi cerah.